bayanganmu di dalam hatiku. Lalu aku mulai melangkah, meninggalkan cintamu. Ku padamkan cintaku, ku tanggalkan rinduku, ku biarkan tangisku merintih dalam hati. Jadi kisah cinta di antara kita berdua, mana mungkin ku miliki, sedangkan dirimu pun telah berdua. Bayanganmu di dalam hatiku. Lalu aku mulai melangkah, meninggalkan cintamu. Ku padamkan cintaku, tanggalkan rinduku, ku biarkan tangisku merintih dalam hati. Mana mungkin kan terjadi cinta di antara kita berdua, mana mungkin ku miliki, sedangkan dirimu pun telah berdua. Mana mungkin kan terjadi kisah cinta di antara kita berdua, mana mungkin ku miliki, sedangkan dirimu pun telah berdua. Mana mungkin kan terjadi kisah cinta di antara kita berdua.